Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala ta'ala fi kitabih: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwah sekalian, assalamualaikum. Kita lanjutkan kembali dari kajian kita, kajian ringan mengenai silsilah akidah. Dari kajian kita Qut Aqidataka Minal Kitabi Was Sunnah As-Sahihah. Fadilat Syekh Jamil Zainu Rahmatullah Alaih. Maka sekarang kita masuk ke soal jawab nomor 10. Yuk perhatikan soal jawab nomor 10. Sudah ketemu di buku di halaman berapa? Halaman 8. Halaman ke-7. Nambar kelopikum. Ya, sin, soal, pertanyaan. Aina Allah? Di manakah Allah? Jim jawab: Allahu fawqal arsyi ala sama'i. Allah di atas arsy. Ala sama', yang arsy tersebut berada di atas langit. Qala ta'ala: Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Rahman beristiwa di atas arsy. Allah yang Maha Rahman beristiwa di atas arsy. Ay 'ala wartafa'a. Maknanya adalah tinggi. Ya, maknanya ada ala. Itu maknanya adalah tinggi. Di atas. Kama ja'a Bukhari, sebagaimana yang terdapat dalam hadis riwayat Bukhari, innallaha kataba kitaban. Sesungguhnya Allah menuliskan segala sesuatu kitaban, di kitabnya, di catatan takdirnya, Lauhul Mahfuz. Fahuwa indahu fawqal arsy. Maka kitab tersebut di sisinya, yaitu di atas arsy. Ya, di atas arsy. Taib. Ini pembahasan kita bahwa di sini di mana Allah? Pertanyaan yang juga diajukan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Jariyah, budak wanita, ya, milik salah seorang sahabat yang dikatakan oleh sahabat tadi, ya, kanat li jariyatun. Saya memiliki seorang budak. Ya. Yang dia tar'a ghanaman, yang dia mengembala kambing milikku, fi kibalil Uhud, di sekitar gunung Uhud. Ya, maka suatu hari seekor serigala menerkam kambing dari gembala budak wanita tadi. Maka sahabat yang tadi, sebagaimana manusia umumnya, menampar budak wanita tadi karena dianggap lalai. Maka dia pun datang kepada Rasulullah SAW, dan ternyata Rasulullah SAW menganggap besar perkara tersebut. Sang mukmin gak boleh digaplok, dipukul, ditampar mukanya. Maka kata Nabi, yuk kita uji. Maka diuji oleh Nabi SAW apakah dia mukmin atau bukan. Maka diuji dengan pertanyaan, aina Allah, di manakah Allah? Qalat fis sama, maka wanita, budak wanita ini mengatakan, Allah di atas langit. Man ana anta Rasulullah, siapa saya? Engkau adalah Rasulullah. Maka Nabi SAW bersabda, bebaskan dia, fa innaha mu'minah, karena dia sesungguhnya seorang mukmin. Maka akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan inilah akidah Islam, inilah akidah secara fitrah manusia yang dibawa oleh seluruh nabi dan rasul, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy, beristiwa, bainun an khalqih, terpisah dari makhluknya. Akan tetapi wajib dipahami, istiwanya Allah di atas arsy ialah yang tidak menempel dengan arsy. Oleh karena itulah dikatakan oleh para ulama, bainun an khalqihi, yaitu Allah terpisah dari arsy-nya, dari makhluknya. Nah, bisa dipahami sini? Inilah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian ya, Syekh membawakan ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Rahman beristiwa di atas arsy. Beristiwa di atas arsy. Ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama bahwa Allah beristiwa di atas arsy dengan ayat ini dan ayat-ayat yang lain. Ya, misal surah Al-A'raf, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ard, sesungguhnya Rabb kalian yang telah menciptakan langit dan bumi. Kemudian ya, dalam waktu 6 hari, fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal 'arsy, kemudian dia Allah beristiwa di atas 'arsy. Atau di ayat yang lain, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam tsumma istawa 'alal 'arsy, semakna dengan itu. Ya, banyak sekali ayat yang semakna dengan itu, tsumma istawa 'alal 'arsy. Atau di surah Al-Muluk, amintum man fis sama, apakah kalian ya merasa aman dari zat yang berada di atas langit? Dan juga Nabi SAW bersabda, irhamun fil ardi yarhamukum man fis sama, rahmatilah, sayangilah makhluk yang ada di bumi, niscaya ya kalian akan disayangi oleh zat yang ada di langit, yaitu Allah tabaraka wa taala. Allah taala berfirman, fasabbih isma rabbikal a'la, bertasbihlah kalian kepada Rabb kalian yang al a'la, yang maha tinggi. Ketika kita bersujud, kita berdoa, subhana rabbil a'la, maha suci Tuhanku yang al a'la, yang paling tinggi. Nah, barakallahu fi. Ya, tadi saya katakan ini adalah akidahnya yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Akidah yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Imam Ibnu Khuzaimah di kitab beliau, Kitab Tauhid, ketika menetapkan Allah beristiwa di atas arsy, beliau membawakan ayat. Beliau membawakan ayat, yaitu ya, di surah Al-Mu'min atau Ghafir ayat ke-36 atau 7, bagaimana dakwahnya Nabi Musa alaihissalam juga mengajarkan kepada Bani Israel bahwa Allah beristiwa di atas arsy. Dan ini diingkari oleh Fir'aun. Tidak dipercayai oleh Fir'aun, bahwa Allah tabaraka taala berada di atas arsy, maka Fir'aun menyatakan kepada Haman ajudannya, sebagaimana Allah kutip di surah Ghafir ayat ke-36 sampai 37. Tidak ada suaranya. Suaranya enggak ada. Hah? Oh, nah. Ya Allah taala berfirman, wa qala fir'aunu ya Haman, ya Haman ibni sarha la'alli ablughul asbab. Fir'aun berkata kepada Haman, wahai Haman, ya buatkanlah untukku sebuah bangunan yang tinggi supaya aku bisa sampai ke pintu-pintu. Asbab as-samawat, yaitu pintu-pintu langit. Fa'tali'a ila ilahi Musa, supaya aku bisa melihat Tuhannya Musa. Fa'tali'a ila ilahi Musa, supaya aku bisa melihat ke Tuhannya Musa, kata Fir'aun. Wa inni la'adhunnuhu kadhiba, dan sungguh aku menduga Musa ini dusta. Dan sungguh saya menduga Musa berdusta. Maka Fir'aun tidak percaya Allah beristiwa di atas arsy. Apa kata Fir'aun? Wa inni la'adhunnuhu kadhiba, dan aku menduga Musa itu dusta. Maka apa yang dikatakan oleh Musa kepada Fir'aun? Bahwasanya Allah taala beristiwa di atas arsy. Nah, ya, kemarin di soal sebelumnya ada pertanyaan yang saya ajukan kepada teman-teman semuanya, ikhwan akhwat, apa dimaksud dengan tahrif? Alhamdulillah mayoritas ya kawan-kawan semuanya, ikhwan maupun akhwat, ya bisa menjawab pertanyaan walaupun dengan kalimat redaksi yang berbeda, tetapi ya dipahami maknanya sehingga diambil kesimpulan ikhwan akhwat paham apa itu tahrif. Nah, mereka orang-orang yang menolak istiwanya Allah di atas arsy, mereka mentahrif, memalingkan zahirnya ayat Ar-Rahman 'alal 'arsistawa, Allah yang Maha Rahman beristiwa atas arsy, mereka palingkan, mereka tahrif ke makna selainnya yang tidak ditunjukkan oleh redaksi ayat itu sendiri, yang tidak ditunjukkan oleh redaksi hadis itu sendiri, bahkan tidak ditunjukkan oleh dalil yang lain, bahkan tidak ditunjukkan oleh kaedah bahasa Arab. Perhatikan di ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsistawa. Itu istawa yastawi, perhatikan. Istawa yastawi, kalau dia mutaaddi bersambung dengan objeknya, ini maaf bapak-bapak ibu-ibu, sedikit bahasa Arabnya. Itu istawa yastawi, kata kerja istawa yastawi yang artinya beristiwa. Kalau dia mutaaddi dengan huruf ala, kalau dia bersambung dengan objeknya dengan perantara huruf ala, perhatikan Ar-Rahmanu ala, maka telah ditentukan maknanya oleh para ulama ialah as-su'ud wal-irtifa' al-ulu wal-istiqrar. Maknanya adalah naik di atas tinggi, dan istiqrar ditambahkan dari dekayim, menetap. Ini ditunjukkan oleh dalil. Ya, sebagaimana Allah taala berfirman mengenai perahunya, bahteranya Nabi Nuh dan kaumnya. Fastawa ala judi. Maka perahunya Nabi Nuh beristiwa di atas bukit judi. Yaitu beristiwa di atas bukit judi. Maka istawa yastawi dengan huruf ala maknanya adalah di atas. Maka kalau dikatakan dalam ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsistawa, maknanya adalah Allah di atas langit. Mereka yang mentahrif, memalingkan makna istawa-istawi di atas, mereka tahrif bukan Allah beristiwa di atas, Tapi itu maknanya kata mereka Allah istaula, bukan istawa, tapi istaula. Istaula maknanya ialah berkuasa. Oleh karena itu, ketika ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, ini versi mereka, syubhat. Ini dari mereka ahlul bid'ah. Berarti istawa yastawi Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah yang Maha Rahman istawa di atas 'arsy, maknanya kata mereka menguasai 'arsy. Jadi Allah tidak di atas 'arsy. Jadi Allah fi kulli makan. Allah di mana-mana. Ini keyakinan mereka. Karena mereka punya kaedah kullu nassin awhama tashbiha awwilhu. Setiap nas, redaksi ayat Al-Qur'an yang mengindikasikan adanya penyerupaan terhadap makhluk, karena mereka mengatakan kalau Allah di atas berarti Allah seperti makhluk. Allah butuh ruang, butuh tempat seperti makhluk. Allah terbebas dari sifat penyerupaan sifat makhluk. Maka Allah tidak butuh ruang, tidak butuh tempat. Allah tidak di atas bumi, tidak di bawah bumi. Allah la fi kharijil alam. Allah bukan di luar alam, bukan di dalam alam. Terus di mana? Di mana-mana, kata mereka. Mereka berdalil Allah peristiwa di atas ars dengan istaula. Apa tadi mana istaula? Berkuasa. Tadi saya katakan tahrif, pemalingan makna yang mereka lakukan itu pertama tidak ditunjukkan oleh redaksi ayat itu sendiri. Yang kedua tidak ditunjukkan oleh dalil. Yang ketiga bahkan tidak sesuai dengan bahasa Arab. Ibnul Arabi, pakar bahasa Arab zaman salaf dahulu, ditanya apakah istawa yastawi, kata kerja istawa yastawi kalau dia muta'adi dengan huruf ala itu maknanya istaula, berkuasa. Kata beliau, la ta'rifuhul Arab, itu enggak dikenal oleh orang-orang Arab. Maka istawa yastawi kalau dikatakan istaula, maka ini kebodohan dalam bahasa Arab. Dan mereka yang mengatakan Allah di mana-mana dengan menafikan sifat istawa, kata mereka istawa itu adalah istaula, itu mereka rela. Rela mengkhianati nas, mengkhianati redaksi dalil, ayat atau Quran dari zahirnya, mengkhianati dalil yang lain. Bahkan mereka rela mengkhianati kaedah bahasa Arab hanya karena bersumber dari seorang penyair yang majhul, tidak dikenal dan keliru dalam bahasa Arab. Apa syairnya? Syairnya ialah Qadistawa Bishrun al-Iraqi, Qadistawa Bishrun al-Iraqi, min ghairi saifin waladamin mihraqi. Bishr, saudara Khalifah Marwan zaman dahulu, istawa al-Iraq, istawa ala Irak, menguasai Irak, kata mereka. Tuh, istawa ala Irak. Muta'adi dengan huruf ala. Ibu-ibu konsentrasi. Bapak-bapak juga, walaupun sekalipun belum pernah belajar kaidah bahasa Arab. Tapi lihat kesamaan di ayat Ar-Rahmanu alal arsy istawa, ada huruf alanya. Tadi saya sudah katakan, kalau istawa, kata kerja istawa, bermuta'addi dengan maf'ul bihnya dengan ya, dengan huruf jar ala, maknanya tadi adalah al-ulu, as-su'ud, al-irtifa, al-istikrar, tinggi di atas, naik, maknanya itu. Nah, mereka Asy'ariyah Maturidiyah, ketika mereka, ini Asy'ariyah Maturidiyah mutaakhirin, orang-orang belakangan setelah 500 Hijriah, mereka mengatakan itu dalilnya apa? Dalil enggak ada. Dalilnya seorang penyair yang majhul. Yaitu yang mereka berdendang ya Qadistawa Bishrun 'alal Iraq. Bishr menguasai Irak. Ala istawa 'alal Iraq, kata-kata mereka ini enggak mungkin dipahami istawa 'alal Iraq, Bishr beristiwa di atas Irak. Oleh karena itu istawa 'alal Iraq maknanya adalah menguasai. Min ghairi saifin wala damin mihraqin, tanpa adanya peperangan pedang dan tanpa adanya darah yang tertumpah. Jadi dalil mereka cuma demikian. Hujjah argumentasi mereka cuma seorang penyair yang majhul, salah dalam kaidah bahasa Arab, rela mengkhianati redaksi ayat secara zahir Allah beristiwa di atas arsy. Nah, rela mereka mengkhianati dalil yang lainnya sehingga mereka akhirnya memaksakan diri bahwa ayat al-hadis Aynallah, di mana Allah fis sama, kata mereka hadisnya muttarib. Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya. Kata mereka muttarib. Hadisnya goncang. Dari jenis-jenis hadis dhaif. Iman mereka yang goncang. Iman mereka yang goncang, yang enggak kuat, enggak siap menerima kenyataan bahwa Allah tabaraka taala di atas langit. Naam, barakallahu fiik. Maka Ibnu Qayyim menyatakan di qasidah beliau, yaitu qasidah Nuniyah, menerangkan mana istawa yastawi kalau muta'addi dengan huruf ala. Istawa yastawi bersambung dengan huruf ala menuju objeknya. Objeknya al-'arsy. Ya. Ibnu Qayyim mengatakan, "Falahum ibaratun 'alaiha arba'un qad ussilat lil farisi at-ta'ani wa hiya istaqarra wa qad 'ala wa kadzalika irtafa'a alladhi ma fihi nukrani wa kadzaka qad sa'ida alladhi huwa rabi'un Abu Ubaidah sahibus Syaibani." يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهم بالقرآن. Ini kata Ibn Qayyim di qasidah beliau, qasidah Nuniyah yang disyarah oleh Syekh Muhammad Khalil Haras, diberikan hasiah oleh Syekh Saleh Ibn Abdullah Al-Fauzan dan dikaji oleh para ulama yang lain. Qasidah An-Nuniyah Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahmatullahi alaih. Kata Ibn Qayyim, falahum ibaratun alaiha arba'un, maka mereka ulama ahlus sunnati wal jamaah memiliki ibarah, memiliki empat ungkapan terkait makna istawa. Allah beristiwa di atas arsy, ada empat maknanya. Wa qad hussilat lil farisi at-ta'ani, dan ini telah didapatkan dari penunggang kuda yang pemberani dari kalangan salaf, yaitu para ulama. Wahiyastakarra, yaitu yang maknanya pertama istakarra, istikrar, yaitu maknanya Allah menetap di atas arsy. Waqada'ala, dan juga ala tinggi. Kadzalika irtafa'a, demikian pula irtafa', naik di atas. Alladhi ma fihi min nukrani, yang di situ tidak ada pengingkaran. Wa kadzaka, demikian pula qad sa'ida, itu makna sa'ida, naik. Alladhi huwa rabbun, yang inilah makna yang keempat. Wa Abu Ubaidah sahibus Syaibani, Abu Ubaidah sahibus Syaibani yakharu hadzal qawla, memilih pendapat ini fi tafsirihi, di tafsir beliau adra minal jahmi bil qurani. Abu Ubaidah Asy-Syaibani lebih mengetahui Al-Qur'an dibandingkan kaum Jahmi. Kaum Jahmiyah penolak sifat-sifat Allah, pengikut Jahm bin Safwan. Ibu-ibu, ini kita kajiannya sudah mulai sedikit naik ini. Bapak-bapak mesti konsentrasi. Ya, udah sedikit berat. Ya, sedikit berat. Merasa berat? Enggak. Kita alhamdulillah luar biasa. Barakallahu fiik. Ibu-ibu konsentrasi. Walau ada anak-anak, ya bukan hambatan. Nah, perhatikan memang betul tidak semua istawa yastawi itu bermakna al-ulu, al-irtifa, as-su'ud, al-istikrar. Betul tidak semua istawa bermakna di atas, naik, tinggi. Enggak semua begitu. Ya. Kalau ibu-ibu atau bapak-bapak yang belajar nahu, lanjutan di atas ajurumiyah aja, nanti mendapati contoh kasus. Ya, pada kasus contoh waw ma'iyah. Istawa al-ma'u wal-khashabah. Istawa al-ma' wal-khashabah. Maknanya air tidak beristiwa di atas kayu. Bukan, tetapi musawa, sama. Air dan kayu sejajar. Perhatikan, istawa al-ma' wal-khashabah. Kenapa maknanya bukan di atas? Karena tidak dimuta'addikan, diberikan kata sambung huruf ala. Lihat di ayat Ar-Rahmanu ala, hurufnya ala. Kalau muta'addi dengan huruf ala, istawa, kata kerja istawa bersambung dengan huruf ala, maka itu maknanya adalah di atas. Iya. Kemudian di ayat yang lain di surah Qasas ayat 14, istawa itu maknanya bahkan yang lain lagi. Allah Ta'ala menyebutkan terkait Musa, ya, walamma balagha ashuddaha wastawa. Maka tatkala Musa bagha, dia telah balik, ya, ashuddahu wastawa, dan dia telah sempurna. Atainahu hukman wa ilma, dan dia telah sempurna, telah dewasa, maka kami berikan kepada dia hikmah dan ilmu. Betul istawa itu maknanya bukan di atas, ya. Lihat, perhatikan di surah Qasas ayat 14, Allah Ta'ala berfirman mengenai Nabi Musa, walamma balagha ashaddahu, ya, wastawa. Wastawa itu maknanya Musa bukan istiwa, beristiwa bukan. Ya, tapi maknanya apa? Kamula, sempurna. Tapi kalau istawa istawi muta'addi bersambung dengan objeknya dengan perantara huruf ala, maknanya tidak ada lain kecuali adalah di atas. Bisa dipahami di sini? Baik, barakallahu fi. Ya. Kama ja'a fil hadis, kama ja'a fil Bukhari, sebagaimana dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Ya. Inna Allah kataba kitaban, Allah mencatat kitab, ya, takdir, fahuwa indahu fawqal arsy, maka kitab tersebut isinya dan dia yaitu di atas arsy. Ya, dia di atas arsy. Nah. Jadi paham sini? Paham sini? Ngerti? Allah beristiwa. Ini konsekuensi besar kalau tidak mengimani Allah di atas arsy. Ya, para ulama menyebutkan konsekuensinya besar. Ya, bahkan Al-Imam Nu'man Ibnu Tsabit atau Imam Abu Hanifah sampai mengatakan, ya, kufur orang yang mengingkari istiwanya Allah di atas arsy. Karena ini adalah akidah fitrah manusia, bahkan fitrah makhluk hidup. Manusia ketika berdoa mengangkat tangannya ke atas. Ke atas. Ke atas. Mereka punya syubhat. Oh, kalau kita berdoa tangan kita ke atas bukan berarti kita mengakui Allah di atas ars. Kenapa? Karena langit itu adalah kiblatnya orang yang berdoa. Jadi kiblat kita ngadep kiblat berdoa ke atas. Kadzib mustad. Enggak ada dalilnya. Langit adalah kiblatnya orang yang berdoa. Kalau Ka'bah kiblat orang yang salat. Langit kiblat orang yang berdoa. Aina dalil? Qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Mana dalilnya? Tunjukkan burhan kalian kalau kalian orang-orang yang benar. Mana dalilnya? Nah, bahkan ketika mereka memperingati Isra Mi'raj, mereka mengatakan, hadirin sekalian, katanya, nah, hadirin sekalian, di hari Isra Mi'raj ini kita memperingati hari di mana Nabi Muhammad SAW diangkat ke atas langit menghadap Allah, mendapatkan perintah saat tiba waktu, subhanalladzi Asra bi abdihi laila minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Ke langit ketujuh. Ngadep siapa Pak Ustaz? Ngadep Allah. Oh, ngadep Allah. Berarti Allah di atas langit. Oh, enggak. Ya. Loh, katanya? Tanakut. Kontradiksi. Apa yang mereka ucapkan dengan yang mereka yakini. Mereka ucapkan baca sirah, baca riwayat, Isra Mi'raj. Nabi turun lagi ketemu Nabi Musa, musyawarah dengan Nabi Musa. 50 kali umatmu enggak sanggup. Nabi naik lagi. Naik lagi dapat korting hingga akhirnya menjadi 5 waktu. 5 waktu. Di mana itu Pak Ustaz? Di atas langit ketujuh, di atas Sidratul Muntaha yang Jibril aja enggak bisa masuk. Kalau Jibril masuk maksa terbakar. Nabi lebih kuat dari Jibril. Nabi lebih kuat dari Jibril. Nabi terbakar. Jibril kalau maksa lewat Sidratul Muntaha terbakar. Iya, Nabi lebih kuat dari Jibril. Percaya Ustaz Ipa? Nabi lebih kuat dari Jibril. Ya, antum mari. Nabi lebih kuat dari Jibril. Nabi umur 63 tahun jadi panglima perang. Menggilir 9 istrinya dalam semalam. Umur 60-an tahun jadi panglima perang. Berteriak keras ketika khutbah Jumat. Sabakum wa masakum kata Rasulullah. Ihmarrat sayluh, memerah matanya di umur 60-an tahun. Maju sendiri di perang Hunain. Luar biasa. Nabi megang pedang, ngelihat ke bulan, mengarahkan ke bulan, terbelah bulan. Masyaallah. Umur berapa itu? 60-an tahun. Lihat, bapak-bapak umur 60 tahun sekarang ini. Encok. Semurat. Umur 60 tahun sekarang ini. Eh, bapak ya? Maaf Pak ya. Bapak usia berapa? Berapa usia? 75. 75, Masya Allah. 75 ngaji khut akidah. Kita umur 75 enggak tahu nyangsang di mana. Masya Allah, barakallahu fiik ya, Pak. Allahu akbar. Ya. Taib. Nah. Ya, dan juga meyakini Allah beristiwa di atas ars adalah akidahnya seluruh makhluk. Seluruh makhluk, Ibnu Qayyim di kitab beliau Al-Ijtima'ul Juyus Al-Islamiyah. Di halaman-halaman terakhir, beliau menyebutkan kisah bagaimana seekor lembu ya atau seekor keledai yang mengantri mau ngambil air terhalang oleh orang-orang di sebuah sumur di musim kemarau. Dia gak bisa masuk ke sumur, terhalang oleh orang-orang. Maka keledai ini bersedih. Kalau dia gak minum, dia binasa. Akhirnya dia sudah gak kuat, dia mengangkat kepalanya ke langit dan dia berteriak dengan sekeras-kerasnya. Hingga orang manusia yang sedang ngambil air, nengok ke belakang semua. Siapa itu yang teriak? Ternyata keledai berteriak ke atas langit. Berteriak sekeras-kerasnya, nangis dia. Kemudian setelah itu Allah turunkan hujan lebat. Ternyata dia nangis minta kepada Allah hujan, mengeladahkan kepalanya ke atas langit. Ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim di kitab beliau Al-Ijtima'ul Juyus Al-Islamiyah di bab terakhir. Menjelang daftar isi antum lihat. Kalau di buku ana cakan Darul Hadis. Ya, lihat kisahnya tersebut. Bagaimana kisah semut di masa Sulaiman. Juga membalikkan badannya ke atas langit berdoa. Ini akidah seluruh makhluk. Allah beristiwa di atas ars. Maka siapa yang mengingkari Allah beristiwa di atas ars, dia sudah keluar dari kodratnya sebagai makhluk. Dia pengikut Fir'aun. Yang Fir'aun gak percaya. Fir'aun gak percaya Allah beristiwa di atas ars. Apa kata Fir'aun? Wa inni la'adunnuhu kadhiba. Dan aku menduga Musa itu pasti dusta. Ya, fa'attali ilahi Musa. Supaya aku bisa melihat ke atas langit Tuhannya Musa. Wa inni la'adunnuhu kadhiba. Dan saya menduga Musa itu dusta. Musa itu bohong. Nah, barakallahu fik. Ya, itu ringkas saja mengenai Allah beristiwa di atas arsy. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman semuanya bisa memperdalam hal ini di buku-buku akidah lanjutan. Ya, atau di kajian kita berikutnya. Ini ringkas saja. Berikutnya masuk soal ke-11, yaitu terkait sifat ma'iyah, sifat kebersamaan Allah. Ya, soal pertanyaan, halillahu ma'ana, hal apakah Allah ma'ana bersama kita? Jawab, Allahu ma'ana, Allah bersama kita. Bisam'ihi, dengan pendengarannya. Wa ilmihi, wa ru'yatihi, dengan penglihatannya. Wa ilmihi, dengan ilmunya. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, la takhafa, qala la takhafa, innani ma'akuma asma'u wa ara. Allah ta'ala berfirman kepada ya Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar yang sedang lari, yang sedang bersembunyi dari kejaran musyrikin Quraisy ketika hendak berhijrah ke Madinah. Maka mereka bersembunyi di dalam gua, di mana orang-orang kafir sudah masuk ke gua. Maka qala, maka Allah berkata, berfirman, la takhafa, janganlah kalian berdua takut. Innani ma'akuma, sesungguhnya aku bersama kalian berdua. Asma'u wa ara, aku asma', aku melihat, aku mendengar. Wa ara, dan aku melihat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum tad'una sami'an qariban wa huwa ma'akum, ay bi ilmihi, rawahu Muslimun. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum, sesungguhnya kalian, tad'una sami'an qariban, kalian sedang menyeru, berdoa, sami'an, kepada zat yang maha mendengar. Qariban, kepada zat yang maha dekat. Wa huwa ma'akum, dan dia bersama kalian. Maka Allah bersama kita, jangan dipahami ma'iyah Allah, kebersamaan Allah kepada kita, itu mengilzamkan berkonsekuensi adanya al-ilsaq, adanya berdempetan. Seperti saya bersama Pak Edi hari ini berdempetan, enggak demikian. Jadi Allah Jalla Jalaluh tetap di atas arsy. Kita makhluk yang kecil tetap di bumi. Maka kebersamaan Allah bisam'ihi, dan pendengarannya. Wa ru'yatihi, dengan penglihatannya, pengawasannya. Wa ilmihi, dan juga dengan ilmunya. Ya, maka kebersamaan Allah jangan dipahami kita bersama. Orang-orang Arab dahulu menyatakan, ya, mereka menyatakan, sirtu wal qamar, saya berjalan bersama bulan, saya berjalan bersama bulan. Apakah dipahami sang musafir tadi ketika berjalan di malam hari itu dia berpapasan, berdempetan secara fisik dengan bulan? Bisa dipahami? Enggak. Ya. Nah, jadi secara bahasa ya juga dapat dipahami ya bahwasanya itu tidaklah mengilzamkan berkonsekuensi ya, yaitu adanya berdempetan. Ma'iyah, sifat ma'iyah Allah itu terbagi menjadi dua. Ada namanya ma'iyah khasah, ma'iyah yang khusus, ma'iyah khasah, ada ma'iyah yang amah, ada ma'iyah yang khasah, yang khusus, ada ma'iyah yang amah, yang umum. Ma'iyah yang khusus ialah ma'iyah, tau ma'iyah artinya Pak Agus? Kebersamaan. Jadi Allah punya sifat kebersamaan dengan makhluk. Yang bersama dengan makhluk dari sifat ma'iyah Allah itu apa? Pendengarannya, penglihatannya, dan juga ilmunya. Kalau ada yang mengatakan kepada Agus, Pak Agus, innallaha ma'ak, sesungguhnya Allah bersamamu, bukan artinya Allah dempet sama kita, ini enggak. Ya. Tidak seperti yang dikatakan akidah ululiyah, akidah manunggaling kaula gusti, akidah kekufuran. Ya. Akidah yang menyatakan Allah ada pada wujud seorang makhluk. Ini akidah kufur. Wal'iyadu billah. Allah tetap di atas arsy dengan ketinggiannya. Dia bersama kita dengan pendengarannya. Dia mengetahui, mendengar apa yang kita ucapkan, apa yang terbetik di benak kita. Dia melihat apa yang kita kerjakan. Wa ilmi, dan dia mengetahui semuanya. Bisa dipahami sini? Nah, ma'iyah amah ialah kebersamaan Allah kepada semua makhluk. Mukmin, kafir, binatang, hewan, jin, semua. Benda mati, benda hidup, semua. Yang kebersamaan itu meliputi pendengaran Allah, penglihatan Allah, dan juga ilmu Allah. Itu namanya ma'iyah amah, sifat kebersamaan Allah kepada makhluk yang umum. Sampai di ma'iyah Allah yang umum, yaitu bi ilmihi wa qudrah wa sam'ihi wa ilmihi, dengan ilmu, dengan pendengarannya, penglihatannya, dan ilmunya. Nah, ma'iyah yang khasah, sifat ma'iyah yang khasah, yaitu yang khusus yang disebutkan, misalkan innallaha ma'al muttaqin, innallaha ma'as sabirin, ya, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Maka ini ma'iyah yang khusus, kebersamaan yang khusus, yaitu dengan pertolongan Allah, dengan perlindungan Allah. Allah melindungi mereka, menolong mereka, menjaga mereka. Nah, ini namanya ma'iyah yang khusus, yang hanya disebutkan dalam dalil. Bersama orang yang bertakwa, bersama orang yang ya soal apa, yang bersabar. Nah, dan yang lainnya. Ya, adapun di dalam ayat, misal surah Al-Jad adalah Allah Ta'ala berfirman, alam taro annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh. Apakah kalian tidak mengetahui, Allah mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum. Tidaklah ada tiga orang yang berbisik melainkan Allah yang keempat. Tidaklah ada berapa tadi? Ada najwa tiga orang, wa huwa rabi'uhum, melainkan Allah yang keempat. Ya. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Tidaklah ada lima orang yang berbisik melainkan Allah yang keenam. Ya. Wala adna min dzalika wala aktsara illa huwa ma'ahum aidza makan. Dan tidak ada yang lebih kecil dari tadi, dua berarti Allah yang ketiga. Atau yang lebih dari itu, ada delapan orang yang berbisik, berarti Allah yang kesembilan. Ya, melainkan Allah bersama mereka, illa huwa ma'ahum aina ma kanu, melainkan Dia Allah senantiasa bersama mereka dimanapun mereka berada. Maka jawabnya ialah bahwa Allah bersama mereka dengan ilmu Allah, dengan pendengaran Allah, dengan penglihatan Allah, bukan dengan zat Allah, bukan dengan zat Allah seperti yang dipahami oleh kalangan ahli bid'ah yang mereka menyatakan Allah bersama kita, dekat kita saat ini. Allah di kalbu saya, waliyadu billah. Ya, barakallahu fiik. Nah, terlebih Allah Ta'ala membuka ayat ini dengan ilmu alam tar, alam. Alam tara. Ya, apa alam tara annallaha ya'lamu? Apakah kamu tidak mengetahui, tidak melihat? Allah ya'lamu. Allah mengetahui. Allah membuka ayat ini dengan mengetahui dan menutup ayat ini dengan sifat mengetahui Allah juga. Ya, innallaha bikulli syai'in alim. Allah mengetahui atas segala sesuatu. Jadi, ketika tiga orang berbisik Allah yang keempat, maka yang keempat di situ kebersamaan Allah dalam bentuk pendengaran Allah, penglihatan Allah, dan juga ilmu Allah. Sudah jam 5 lewat. Ya. Kita masuk ke soal jawab. Ya, soal pertanyaan pertama. Pertanyaan pertama, tanpa lihat buku, sudah? Tuliskan satu ayat bahwa Allah beristiwa di atas ars. Dalilnya apa?